Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah arsala rasulahu mubashirina wa munzirin liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kami cintai dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati atau mendengarkan ayat demi ayat dari acara penyejuk hati yang disiarkan langsung dari Radio Republik Indonesia, yaitu 20 menit sebelum maghrib atau setelah salat subuh. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kita memasuki ayat ke 89, yaitu dari surah Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Artinya, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu wahai Muhammad atau Rasulullah menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Kita sudah menyinggung kata-kata berserah diri, yaitu lil muslimin. Apabila orang-orang yang berserah diri ini, selalulah Allah Subhanahu wa taala mengucapkan busra, berilah kabar gembira, yaitu kenikmatan yang mereka akan dapatkan nanti di akhirat kelak nanti, tentunya itu adalah surga. Sorga yang sudah diperuntukkan Allah, sudah dipersiapkan Allah untuk diperuntukkan kepada orang-orang, yaitu mukminin al-muslimin, orang beriman, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari jenis mereka, maksudnya orang-orang yang ahli dalam berdakwah atau para dai, penceramah atau para imam yang menyampaikan manhaj Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat, mereka akan bersaksi di depan Allah atas orang-orang yang mengabaikan manhaj Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini permasalahannya adalah permasalahan kesaksian. Syahidan, yaitu atas diri kita sendiri. Bahkan kata Allah, waji'na bika, Allah akan mendatangkan bika, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai syahid atau sebagai saksi. Syahid di sini artinya saksi, karena Allah telah menurunkan Al-Qur'an, yaitu melalui Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika disebutkan wa nazzalna 'alaikal kitab, ini menandakan Allah turunkan Al-Qur'an tibyanan. Tibyanan ini artinya jelas. Tidak ada yang rumit di dalam Al-Qur'an itu, yaitu hanya orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang tidak berserah diri kepada Allah, maka tibyanan ini akan berganti, yaitu menjadi lawan katanya, hal yang sangat rumit dan tidak jelas disebabkan hatinya sudah tertutup. Sebab Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an ini adalah untuk kepentingan umat manusia, sama sekali tidak ada kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah hanya menyebutkan bagaimana kemahakuasaannya agar manusia-manusia itu tunduk, agar manusia itu betul-betul sangat memerlukan Allah. Untuk itulah mereka meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sekedar itu, menjadikan busra, berita gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Di sini sudah ada narasumber kita, Ustaz Perdana, yang akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Ya, persilakan. Terima kasih Ustaz Fadzul Haq. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita pada hari ini, karena di dalam ayat ke-89 dari surat An-Nahl ini, dari satu sisi menunjukkan tentang kebenaran pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tergambar waji'na bika syahidan ala haula wa nazzalna 'alaikal kitab, engkau kami utus, kami berikan Al-Qur'an, kami turunkan Al-Qur'an yang merupakan pedoman dan petunjuk kehidupan, dan inilah yang seharusnya diikuti. Nah, dari sisi yang lain, ini sebenarnya semacam azab lain bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat, di mana orang-orang yang tidak taat kepada Allah akan dilemparkan ke dalam neraka, keterangan ayat 89 ini, kondisi yang akan terjadi pada hari kiamat di mana Rasulullah akan dibangkitkan dan menjadi saksi kepada umatnya dan juga umat yang lain, ini juga merupakan gambaran lain daripada azab yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak yang ingkar kepada Allah. Azabnya seperti apa? Sudahlah mereka ketakutan, sudahlah mereka akan ditimpa azab yang begitu sangat dahsyat, ditambah lagi dengan dengan tidak adanya pelindung mereka, tidak adanya yang mencoba untuk membela mereka, tidak adanya kawan-kawan yang selama ini seperjuangan dalam melakukan tindakan keburukan yang rela untuk menjadi pembela mereka atau menjadi penebus mereka. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan pada hari itu dan menjadi saksi, yang paling menyakitkan adalah Rasulullah tidak mengakui orang-orang yang ingkar itu sebagai umatnya. Ini adalah satu hal yang sangat menyakitkan. Waji'na bika syahidan ala haula, engkau akan kami utus wahai Muhammad menjadi saksi bagi para rasul, bagi umat terdahulu, dan juga bagi dirimu sendiri, bagi umat-umatmu. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika Rasulullah tidak mengakui, misalnya kalau kita melakukan tindakan dosa dan maksiat, engkau bukan termasuk daripada golonganku. Ini adalah satu hal yang menyakitkan dan membuat kita semakin terhempas. Kalau misalnya kita melakukan keburukan, terhempas dan tidak punya lagi rasa optimis untuk bisa masuk ke dalam surga. Para pendengar rahimakumullah, di dalam kehidupan dunia saja kita bisa merasakan kalau misalnya orang lain masing-masing punya grupnya, orang lain punya kawan-kawan, sedangkan kita tidak ada yang mengakui kita sebagai teman, kita sebagai golongan, kita sebagai satu organisasi dan sebagainya, sungguh suatu hal yang membuat kita menjadi sangat inferior, menjadi sangat orang yang rendah diri, tidak memiliki rasa kepercayaan diri lagi, karena orang-orang lain masing-masing punya teman, punya kawan dan sebagainya. Inilah nanti yang akan terjadi pada hari kiamat. Salah satu azab yang Allah akan berikan kepada orang-orang ingkar adalah mereka tidak punya pelindung lagi. Walikulli di'fun walakin la ta'lamun. Setiap sesuatu itu akan ada balasannya, dan balasannya itu di'fun, berlipat ganda, akan ada azab yang berlipat ganda, walakin la ta'lamun, akan tetapi kamu tidak mengetahuinya. Ya. Ayat yang sama yang senada dengan ini adalah sebagaimana yang digambarkan dalam riwayat, bahwa ketika Rasulullah minta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepadanya, Ibnu Mas'ud kemudian membaca surat An-Nisa dan kemudian kepada keterangan ayat fakaifa iza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimana jika kami datangkan pada setiap umat itu dengan para syahidnya, para penyaksinya, dan kami datangkan engkau untuk menjadi saksi bagi mereka semuanya. Rasulullah yang mendengar ayat ini langsung mengatakan, berhenti wahai Ibnu Mas'ud, saya sudah tidak tahan lagi. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan, saya melihat air mata Rasulullah jatuh berlinang dan begitu sangat deras, karena Rasulullah memahami betapa berat tugas yang diberikan Allah kepadanya untuk menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Saya kira itu, Ustaz Fajrul. Iya, hal yang sangat perlu kita ketahui di dalam ayat ini adalah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan saksi seperti yang sebagaimana difirmankan Allah dalam surat An-Nahl ayat ke-89 ini, supaya kita ini berhati-hati sampai Allah mendatangkan saksi tangan kita menjadi saksi, kaki kita menjadi saksi, mata kita menjadi saksi, seluruhnya akan menjadi saksi nanti ketika hari kiamat nanti. Untuk itulah Allah turunkan Al-Quran, supaya kita tetap teguh, supaya kita tetap beriman kepada Allah. Setelah diturunkan Allah Al-Quran, Allah tetap memberikan kita petunjuk, Allah tetap memberikan kita rahmat, Allah juga memberikan kita gembira, khususnya bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah catatan akhir yang perlu kita renungkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.